Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penjelasan masih seputar fitnatun nisa, fitnahnya wanita, dan bahwa memang seorang wanita manakala dia keluar rumah akan menjadi bahan perhatian dari setan, yang dengannya perempuan itu akan bisa melakukan kejelekan, atau dengan sebab dia orang lain melakukan kejelekan, sehingga perlu para wanita muslimah untuk memperhatikan rambu-rambu syariat. Demikian pula untuk para lelaki, mengingatkan ya mereka agar tidak melanggar rambu-rambu syariat. Ini semua demi kebaikan bersama. Ketika kebaikan itu dijalankan secara ta'awun, kerjasama, maka akan mewujudkan keberkahan. Para wanitanya, dia mengikuti bimbingan syariat, para lakinya juga mengingatkan para wanitanya. Dahulu para wanita sahabah meminta kepada Rasulullah untuk menentukan hari tertentu dalam sepekan untuk khusus mengajari mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan hari untuk khusus memberi nasihat, memberi wejangan kepada para wanita. Demikian pula beliau dahulu ketika menyampaikan khutbah hari raya, beliau menyampaikan khutbah secara umum, kemudian beliau menyampaikan khutbah secara khusus untuk jamaah wanita. Setelah beliau menyampaikan khutbah hari raya secara umum, beliau mendatangi jamaah wanita dan memberikan nasihat khusus untuk mereka. Di antara yang Nabi sampaikan waktu itu adalah Rasul menganjurkan para wanita untuk banyak-banyak bersedekah. Rasul mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai para wanita, hendaknya kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinnar, karena saya melihat para wanita itu yang mendominasi penghuni neraka. Maka ada seorang berdiri dari seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kok wanita itu banyak atau mendominasi penghuni neraka? Kata Rasul, bikufrihinna, disebabkan kufurnya mereka. Yang dimaksud di sini bukan mengkufuri Allah, tetapi mengingkari kebaikan dari suami atau orang yang berbuat baik kepadanya. Bisa jadi seorang suami telah berbuat baik sepanjang hidupnya untuk istrinya, memberi kesukupan. Lalu suatu saat seorang istri melihat dari suaminya satu yang kurang, kemudian istri tadi mengatakan, saya tidak pernah yang mendapatkan kebaikan dari kamu sedikit pun. Kan istilahnya apa? Ngilang-ngilangin kebaikan kan? Ya. Bisa jadi seorang sepanjang hidupnya berbuat baik pada istrinya, sekali mungkin suaminya keliru, salah, terucap dari istrinya kalimat, kamu belum pernah, atau saya belum pernah mendapatkan kebaikan dari kamu sedikit pun. Ini diantara sebab seorang itu terancam dengan adab. Maka para wanita sahabat bersegera mengikuti anjuran Rasul. Mereka melepas cincin mereka, anting-anting mereka, mereka lemparkan pada kain yang digelar oleh Bilal dalam rangka segera mengikuti anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini ada faedah masyiral muslimin. Ketika Rasul mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena saya melihat para wanita itu mendominasi penghuni neraka. Sisi korelasinya, kecocokannya di sini bahwa sedekah adalah amalan yang sangat ampuh untuk mencegah seorang hamba dari azab api neraka. Sedekah adalah amalan yang sangat ampuh untuk mencegah seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para wanita hendaknya tahu bahwa mereka atau banyak dari mereka sedang diperalat oleh para setan dari kalangan jin dan manusia. Sekarang barakallahu fikum. Apa-apa serba wanita. Bukan kemudian Islam membenci wanita, tidak. Artinya wanita kok dijadikan seperti barang murahan. Ya. Sekarang mau apa? Buah saja. Buah pisang, Pak. Hati-hati. Kadang ada gambar apa? Buah pisang, kemudian apa? Jeruk itu. Ya. Setiap buah itu dikasih apa? Gambar-gambar apa? Para wanita, bayangkan. Apa maksudnya? Ya, bungkus sabun, bungkus apa namanya? Bahkan ya, minuman mineral. Ya. Jadi ini sebenarnya perendahan terhadap ya kedudukan para wanita. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, karena hal ini sering kita saksikan, sering kita lihat di tengah masyarakat, seolah-olah itu hal yang lumrah. Padahal ini sebuah kemungkaran. Jangan sampai menjalar di tengah-tengah akhwat salafiyah. Di tengah-tengah ya saudari-saudari kita Ahlussunnah as-salafiyah. Di mana ada dari mereka mungkin ya karena kebodohannya atau karena ikut-ikutan, terkadang ya profil di HP-nya itu gambarnya dia. Fotonya dia. Padahal yang lihat itu mungkin ribuan orang. Ini beda dengan kalau kamu ngurus KTP atau SIM atau apa namanya paspor yang itu, bang. Paspor ya, KTP memang satu yang penting. Dan itu memang ya satu yang dibutuhkan. Adapun profil ya. Kemudian orang memajang fotonya dia. Sementara yang membuka itu orang banyak. Yang namanya laki-laki itu, masyarakat muslimin itu sebenarnya lemah di hadapan wanita. Kelihatannya perkasa, tapi aslinya biar wanita itu kalah. Saya kasih contoh. Sekejam-kejamnya Fir'aun kalah dengan istrinya Asyah binti Muzahim. Jadi waktu itu Fir'aun mengeluarkan kebijakan konyol. Berdasarkan saran dari seorang dukun atau saran dari dukun bahwa ini kerajaan kamu akan digoyah oleh seorang dari Bani Israel, sehingga ya bunuh setiap apa anak laki-laki dari Bani Israel. Jadi waktu itu Fir'aun mengeluarkan kebijakan setiap Bani Israel ya, ada dari mereka yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Pas Nabi Musa lahir, di zamannya seperti itu. Maka sang ibu, siapa yang merelakan anaknya diserahkan kepada orang yang belum untuk disembelih? Sang ibu berusaha untuk menyembunyikan bayi Musa. Dibuatlah peti. Diletakkan ya bayi ini di sungai. Sungai Nil atau di sungai. kemudian nanti kalau malam diambil, siang ditaruh di situ. Tapi subhanallah, dahulu dikatakan la yuhnil hadar minal qadar, yang namanya kehati-hatian, kalau takdir sudah berbicara lain tidak akan manfaat. Pun sudah berusaha untuk selamat, ternyata tidak selamat. Bahkan yang ngambil langsung siapa? Fir'aun, bukan tentaranya. Dia melihat ada peti, kemudian dia ternyata ada bayi Bani Israel, dipegang mau disembelih. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, mengatakan la taqtuluh, asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia, pelihara dia, siapa tahu nanti kalau dewasa dia bermanfaat untuk kita, atau kita angkat jadi anak, anak angkat. Fir'aun akhirnya tidak jadi bunuh. Kalah apa menang? Kalah. Kalah dengan istrinya. Ya. Sehingga Allah SWT mengatakan inna kaidahunna adhim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sohira adhim. Adhim kata Allah besar. Tipu dayanya besar sekali. Laki-laki yang kuat, yang cerdas itu bisa gelebek ya kalau ya di hadapan wanita yang lebih apa namanya lihe dalam ya membujuknya. Suatu saat Hajjaj bin Yusuf menikah dengan seorang wanita. Entah bagaimana kemudian wanita tadi diserai. Setelah itu wanita tadi mau dinikahi oleh sang khalifah. Tapi wanita tadi bersyarat, saya mau dinikahi oleh Anda tapi dengan syarat mantannya saya yang nganter saya ya ke hadapan Anda. Ayo enggak? Tapi maksudnya nganternya dia berboncengan. Ya, Hajjajnya di bawah, dia di sekedup kayak di gerobak gitu ya kan. Hajjaj yang di bawah. Ketika dalam perjalanan perempuan ini menjatuhkan uang dinar. Uang dinar itu uang emas. Sengaja. Nanti akan tahu maksudnya. Perempuan berteriak, berhenti-berhenti rombongan, uang dirham saya jatuh. Dirham itu uang perak. Kalian dijatuhkan uang emas. Perak dan emas kan lebih mahal emas. Ya, ya. Berhenti-berhenti, uang dirham saya jatuh. Hajar pun berhenti. Ngambilkan ternyata uang dinar bukan uang dirham. Ini uang emas bukan uang apa? Ya, perak. Kata Hajjaj, ini uang dinar bukan uang perak. Kata perempuan tadi, alhamdulillah yang telah mengganti uang dirham saya menjadi uang dinar. Artinya apa? Alhamdulillah tadi saya dulunya saya menjadi istrinya kamu yang jelek seperti kamu, saya akan menjadi istri sang khalifah. Apa maksudnya? Berubahlah dirham menjadi dinar. Inna kaidahunna adzim. Makanya di antara penafsiran salaf ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa ai anin nisa, manusia itu dicipta itu lemah. Ada yang menafsirkan yakni laki-laki lemah di hadapan wanita. Seperti itu barakallahu fikum. Jangan kemudian kita merasa Musa ini laki-laki yang ya tegas, yang hebat, yang kuat. Anda kalau kena batunya ya, dengan seorang wanita yang lebih lihai dari Anda, Anda enggak bisa berkutik. Sehingga berapa banyak na'udzubillah, karena memang kemaksiatan ya, seorang dia tidak merasa cukup dengan istrinya, akhirnya dia selingkuh dengan seorang wanita. Setelah dia selingkuh seorang wanita, habis hartanya. Karena dia seolah-olah terjerat dengan apa? Wanita tadi digerogoti, habis. Karena memang awalnya dari kemaksiatan ya. Ini banyak sudah kisah di tengah masyarakat. Karena apa? Seorang tidak menjaga kehormatan, akhirnya dia sendiri yang menanggung akibat dari perbuatannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, masih seputar fitnah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk masuk kepada wanita berduaan. Sampai pun yang umumnya di tengah masyarakat itu manusia bermudah-mudah, yaitu seorang dengan iparnya. Ipar itu saudarinya apa? Istri ya, atau suami. Yang itu artinya ya, orang menganggap biasa. Rasul mengatakan ya, iyyakum wadduhul 'ala nisa. Waspadalah kalian dari masuk pada wanita. Karena tadi kalau ada dua orang laki perempuan berduaan, yang ketiganya siapa? Setan. Kalau dia mengatakan, ah itu kan anak muda, kalau saya kakek-kakek lah, itu nenek-nenek ya labas, gak apa-apa. Loh, kata siapa? Dahulu mengatakan, likuli sakit lakit. Semua barang yang jatuh ada yang nutur. Apa maksudnya? Nah, botol aqua yang dibuang di sampah ada gak ambil? Ini orang jal, orang ini ya, likuli sakit lakit ya. Semua barang yang jatuh ada yang ngambil. Bisa terjadi ya. Perselingkuhan walaupun sudah sepuh bisa. Jangan kira perselingkuhan itu hanya apa ya, terjadi pada anak muda saja ya. Na'udzubillah min dzalik. Kata sebagai salaf, kalau mereka menitipkan uang pada saya, insya Allah saya akan jaga. Tapi kalau mereka menitipkan pada saya seorang wanita walaupun hitam kayak gagak, saya enggak aman akan berzina dengannya. Kenapa? Wanita yang jelek apapun, kalau setan sudah menghiasi, kelihatan cantiknya enggak ketulungan. Ya, orang kalau sudah cintanya itu sudah melekat, ya tekusi rasa coklat. Ya, repot atau seperti itu, ya. Jangan kita kemudian menganggap ringan. Dahulu ketika wanita sahabiah ingin berbaiat kepada Rasul, bentuk baiatnya itu bukan dengan salaman, cukup dengan ucapan. Kata Rasulullah, inni la usafihun nisa. Saya itu tidak berjabatan tangan dengan wanita. Artinya bukan mahram ya kan? Lihat sunnah dari Ar-Rasul, siratul Rasul, bimbingan dari Ar-Rasul. Ketika Rasul ditanya tentang al-hamu, ipar, Ar-Rasul mengatakan al-maut. Al-hamu, al-maut. Al-hamu adalah kematian. Misalnya kamu, ya, misalnya berduaan dengan ipar kamu. Kamu ipar misalnya saudari istri kamu. Sembonseng atau apa ya. Ini biasa terjadi kan di masyarakat. Kadang lah iparikih ya kan, bonceng ya. Kadang rumah sakit bareng, kadang makan ya berduaan. Ini al-maut kata Rasul. Al-hamu al-maut. Apa yang dimaksud dengan al-maut? Kata ulama ada dua penafsiran. Yang pertama, bisa terjadi perselingkuhan sehingga kalau itu orang sudah menikah dan selingkuh kan hukumannya apa? Rajam kan. Rajam itu ya mati. Ini pertama. Menurut penafsiran kedua, al-maut yang dimaksud ya bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Ya. Pada banyak ya seperti itu, seorang bermudah-mudahan. Orang kalau sudah terjadi pergaulan bebas itu dengan istrinya itu enggak ada hasrat ya. Walaupun mungkin lebih cantik ya, walaupun istrinya 24 jam terserah. Tapi kalau dengan orang lain ya, itu setan bagaimana menghiaskan seolah-olah ada pada dia yang tidak ada pada istrinya. Padahal sama saja kan? Sama saja. Seperti itulah setan dalam menggoda manusia. Tapi itu semua tentu ada sebabnya. Pergaulan bebas. tidak mengindahkan bimbingan agama. Merasa bahwa imannya telah kuat, ya kan mungkin ya terbawa oleh ya godaan. Oh jangan. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Kalau ada yang memiliki filosofi seperti ini. Ah. Itu kan kalau orang pergaulan lawan jenis itu tidak intens. Artinya ya kadang. Tapi kalau sudah sering ya ya. Itu enggak akan apa namanya? Tidak akan terjadi perselingkuhan. Jawabannya keliru. Ya. Justru karena seringnya ada hubungan kemudian timbul rasa cinta, setelah itu mbuh ya. Setelah itu gimana ya kan? Orang terkadang kejahatan terjadi tanpa ada rencana sebelumnya, apalagi yang sudah seperti itu. Ini filosofi yang keliru tentunya. Ketika seorang mengatakan ah itu kan kalau jarang ketemu bisa kemudian ini greng, ya kan? Adapun kalau sering ketemu ya biasa. Kata siapa? Kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Makanya masyiral muslimin rahimakumullah, jaga pergaulan dengan baik. Ikuti aturan-aturan agama. Dan bijaklah kita dalam menggunakan media. Dan menggunakan teknologi. Karena ini menjadi sebab yang besar terjadinya kejahatan moral di tengah-tengah keluarga. Seorang kadang tidak tahu kalau ternyata dia dengan wanita lain sedang apa? Ya, ada hubungan. Ya. Melalui apa? Media sosial. Hubungan haram. Yang terkadang naudzubillah bukan mau menikah dengan seorang wanita yang memang masih gadis atau belum punya suami atau tidak ada suami, tidak ya bersuami. Jadi terkadang wanita yang jelas-jelas dia masih punya suami. Kemudian digodanya, kemudian dibujuknya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini penyakit harus diberantas. Ini harus dari sekarang ya orang itu menjaga dirinya sebelum kemudian segala sesuatu terlambat. Putus segala mata rantai yang akan bisa mengarah kepada yang seperti ini. Memang berat. Tapi Anda sendirilah yang menjerumuskan diri Anda ke dalam bab seperti ini. Ya. Maka Anda juga harus yang bertekad untuk mengakhirinya. Karena masyarakat muslimin rahimakumullah, ini bukan terjadi hanya di tengah-tengah orang awam yang mereka jauh dari nilai-nilai agama. Angka perceraian, angka ya, terjadinya keretakan keluarga, kekerasan di tengah-tengah rumah tangga gara-gara seperti ini terlalu banyak, gak bisa diceritakan. Namun kalau itu terjadi di tengah-tengah ikhwah kita, ini yang sangat disayangkan. Ya, seharusnya mereka menjadi contoh dan teladan di tengah masyarakat. Ilmu yang selama ini ditimba, kajian-kajian selama ini didatangi, yang seharusnya mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, kok justru ada dari mereka yang kemudian justru bertolak belakang. Ini akan menjelekkan dakwah itu sendiri. Orang yang berakal dia akan menjaga dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak akan terpuji akibatnya. Seorang kalau memang dia ingin melampiaskan hasrat seksualnya, di sana ada jalan yang syar'i. Tinggal ikuti. Adapun dengan cara-caranya seperti ini, ya, berselingkuh dengan ya, apalagi seorang sudah bersuami. Ini walaupun awalnya dari sekedar SMS-an, ya dari ya chattingan, Tapi ini adalah awal yang sangat berbahaya. Sehingga jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa teknologi modern ini justru nikmat membawa bencana. Pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau dulu di zaman salaf, untuk seorang mendapatkan hadis terkadang harus bepergian sekian hari, sekian bulan. Sekarang Anda dengan teknologi modern, dengan biaya relatif murah, bisa menebarkan ilmu, menebarkan hadis kepada saudara Anda yang jauh, ya hanya dengan ya sekian rupiah. Gunakan media ini untuk kebaikan. Bijaklah kita dalam menggunakan ya media ini untuk menebarkan ilmu, menebarkan ya nasihat kebaikan, bukan malah dipakai untuk ya mengakses berita-berita yang atau perkara-perkara yang tidak baik, atau bahkan untuk dipakai untuk hal-hal yang itu nantinya mendatangkan kemudaratan bagi agama kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, seperti tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha. Fayanduru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fi nisa." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dirasa, dipandang apa hijau? Kano. Dan sesungguhnya Allah SWT menguasakan kepada kalian untuk memakmurkan bumi ini. Maka Allah akan melihat apa yang akan kalian lakukan. Dan akan dibalas ya dengan perbuatan kalian di muka bumi ini. Waspadailah kalian terhadap fitnah dunia. Waspadalah kalian terhadap fitnah wanita. Sesungguhnya awal mula fitnah Bani Israel itu tentang wanita. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah, di antara hal yang penting diperhatikan oleh para wanita, Allah SWT telah memberi nikmat kepada kita berupa pakaian, berupa pakaian yang menutup ya tubuh kita, menjaga tubuh kita dari terpaan angin ya yang kencang, menutupi aurat kita. Di sana disebutkan dalam hadis ada wanita berpakaian namun telanjang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat jenis wanita kayak gitu yang nanti terancam dengan api neraka. Ada dua golongan yang Nabi belum pernah melihat, yang kedua golongan ini terancam dengan neraka. Yang pertama adalah nisaun kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian namun telanjang, yang jalannya berlenggak-lenggok, yang kepalanya itu ya besar seperti punuk unta. Dan yang satu adalah kaum yang di tangan mereka ada pecut yang memukuli manusia. Lihat yang pertama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada kalanya dia berpakaian tapi transparan. Apa transparan? Nerawang ya kan? Ya, nerawang, sehingga dia berpakaian tapi kulitnya kelihatan dari luar. Ini sama enggak, seperti enggak berpakaian. Atau maaf, berpakaian dengan pakaian ketat sehingga membentuk lengkung tubuh. Jangan sampai seorang muslimah mukminah seperti itu. Memakai pakaian gaun yang transparan ya. Kemudian juga yang membentuk lengkung tubuh. Ya. Jadi untuk suami, kalau untuk suami enggak berpakaian enggak apa-apa. Ya kan? Untuk suami ya kan? Enggak apa-apa. Adapun hadis yang mengatakan an-nadhar ilal farji yurisul ama, ini hadis dhaif. Melihat pada farji akan menyebabkan kebutaan. Hadis dhaif. Untuk suami jangankan lihat, lebih dari itu boleh. Adapun untuk yang lainnya, bukan untuk istrinya, untuk suaminya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nanti insyaallah akan ada penyebutan terkait masalah ini. Ya. Pakaiannya itu transparan, berpakaian namun telanjang di antaranya transparan tadi. Kemudian jalannya itu lenggak-lenggok. Ya. Dan menggoda para lelaki. Kepala mereka seperti punuk unta. Tidak sedikit para wanita ya, mereka memanjang rambutnya dengan rambut palsu. Itu kelihatan besar. Ya. Karena aslinya barakallahu fikum, di antara kriteria wanita cantik itu rambutnya itu apa? Banyak. Ya. Panjang dan banyak. Ya. Min alamati jamalil mar'ah turu sya'riha wa ufratiha, katanya. Di antara kriteria wanita itu cantik, di antaranya rambutnya apa? Dia banyak dan panjang. Ada seorang, ada orang terkadang dia membuat rambut palsu. Ya, ketika ya orang melihat oh seolah-olah rambutnya panjang, banyak. Kemudian juga barakallahu fikum, dunia model itu yang paling digemari adalah apa? Wanita. Terkait dengan masalah ya pakaian, fashion. Dan model-model yang orang sekarang anggap itu hijab, banyak ternyata ya itu jauh dari yang dimaksud dengan hijab yang syar'i. Jauh dari hijab yang syar'i. Sekarang banyak sekali ya hijaber ya, mereka ini kami ini wanita yang berhijab, kami apa wanita yang taat ya. Meskipun kami generasi milenium, generasi milenial, kami ini tetap taat beragama, tapi kayak apa model hijabnya ya. Dari misalnya bahannya, warna bahannya yang dipilih sangat jazab, sangat apa ya, menarik adanya perhatian orang. Yang orang kalau melihatnya itu, dia akan ya, kalau laki-laki melihatnya akan bisa terjerumus ke dalam pikiran tidak baik. Kemudian motif ya dari pakaiannya dibuat hiasan-hiasan-hiasan ya, di lengannya, di ininya, di kerudungnya ya. Sehingga ini bukan yang dimaksud dengan hijab seperti ini ya. Ini zinah ya namanya, ini namanya hiasan. Silakan Anda pakai pakaian yang bagus, kain yang mahal, tapi yang sesuai dengan syariat lah. Sekarang model hijab yang ada banyak ya, ternyata tidak termasuk yang dimaksud menutup aurat, dan tidak menjadikan wanita tadi kemudian ya terhormat, terbebas dari apa namanya kejelekan. Mereka menggunakan ya, kerudung yang berwarna-warni yang itu sangat apa namanya mencolok untuk seorang wanita, sehingga barakallahu fikum diperhatikannya seperti ini, diperhatikannya seperti ini. Silakan seorang wanita berhias di hadapan suaminya, ya, karena seorang wanita ya justru Untuk suaminya diberi hias, bukan untuk orang lain. Jangan ketika dengan suaminya pakai baju dapur, ketika di luar dia tampil paling cantiknya orang sudah. Liur yang seperti ini. Dan laki-laki pun juga hendaknya punya pengertian. Kalau seorang suami ingin agar istrinya tampil cantik di hadapan dia, seorang istri pun kepengin laki-lakinya tampil ya gagah di hadapannya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Inni la atazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Saya, kata Ibn Abbas, berhias untuk istriku sebagaimana saya suka kalau dia berhias untukku. Seperti itu, ada saling pengertian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang ada sesuatu yang dianggap lumrah di tengah masyarakat, tapi sebenarnya itu tidak baik. Terkadang dalam acara-acara tertentu, laki dan perempuan saling bersalaman. Anggap itu rekan lama, teman lama. Ini tidak boleh ya seperti ini. Kalau Anda mengatakan loh, kalau saya enggak salaman dan nanti orang bilang loh, kamu kok kaku sekali dengan orang. Oh tidak. Kamu sampaikan ilmunya. Atau dengan kamu misalnya gerakan tangan kamu seperti apa agar dia paham bahwa kamu tidak mau apa? Salaman dengan selain mahram. Ya seperti itu. Rasulullah mengatakan ini la usafih an-nisa, saya tidak berjabatan tangan dengan wanita. Tidak berjabatan dengan wanita. Masyarakat muslimin rahimahullah, di antara hal yang penting untuk diperhatikan, para wanita sebenarnya punya tugas yang besar. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang besar di dunia ini tidak sedikit di belakang mereka adalah para wanita. Para tokoh dan orang-orang hebat di dunia ini tidak sedikit di belakang mereka adalah para wanita. Ibu-ibu mereka betul-betul memberikan perhatian terhadap tarbiyah pendidikan anak-anaknya. Ketika Imam Syafi'i masih kecil, dia yatim. Masih umur belasan tahun disuruh oleh ibunya untuk datang ke Madinah menimba ilmu dari Imam Malik. Ya, sebenarnya berat melepas anak yang masih terlalu muda. Terlebih dia adalah anak yatim. Perasaan mana dari seorang ibu yang tidak kasihan ya kan pisah dengan anaknya. Tapi ini untuk masa depan anaknya. Segala pengorbanan diberikan. Dan Syafi'i ini bukan dari keluarga yang kaya. Beliau ini di awal-awal menimba ilmu. Karena keterbatasan biaya yang ada padanya, beliau mengumpulkan tulang-tulang, lempengan tulang, kemudian digunakan untuk menulis ilmu. Masukkan ke apa namanya? Kayak gentong. Tulis, masukkan gentong. Gak kayak sekarang di kertas berseseran ya kan, pulpen ya dengan relatif murahnya. Sebagai apa dulu para ulama kita berat sekali mereka dalam menimba untuk nulis saja ya nggak punya. Lihat apa hasilnya. Sang ibu betul-betul mendorong Asy-Syafi'i seperti itu, ya berubahlah dengan izin Allah menjadi seorang imam yang besar. Ketika Imam Bukhari kecil, buta. Imam Bukhari awalnya buta, kecil. Ibunya pun ya sedih. Ya, gak tega anaknya ini buta. Dia pun memohon-memohon pada Allah. Ya Allah sembuhkan anak saya dari kebutaan. Allah kabulkan. Doa orang tua mustajab. Kemudian Bukhari menjadi seorang imam yang besar. Ingat. Tidak sedikit tokoh dunia di belakang mereka apa? Para wanita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika dia ingin menimba ilmu, maka ibunya mengatakan, "Nak, anak menimba ilmu, nanti ibu dari hasil menjahit nanti untuk menjadi anak. Kita rindu dengan para wanita yang mereka ngerti terhadap nasib anak-anaknya, sehingga mereka itu mendorong anak-anaknya menjadi orang besar." Namun sekarang barakallahu fikum, para wanita sudah masuk ke ranahnya para lelaki. Mereka sudah meninggalkan rumah. Mereka menjadi sebab terjadinya pengangguran para lelaki. Sehingga jarang sekali orang meninjau sampai di sini. Sebab terjadinya banyak pengangguran ternyata kan apa? Para wanita mereka ya ikut ya dalam pekerjaan itu harusnya dilakukan oleh lelaki. Sebab tugas dari wanita merawat anak, ya, mendidik anak, diserahkan kepada orang. Lebih suka seorang wanita ngurusi pabriknya orang, perusahaannya orang daripada apa? Anaknya sendiri. Jadinya seperti apa? Ya, jadinya seperti apa? Sehingga barakallahu fikum, kita kembali kepada bahwa Islam sebenarnya ingin menjaga mereka. Para wanita itu sebelum punya suami, maka walinya lah orang tuanya, keluarganya, pamannya, kakaknya, adiknya yang mencukupinya. Nggak usah repot-repot. Kebutuhannya apa? Pakaiannya dicukupi, ya. Sandangnya, ya, kebutuhan pakannya, apanya dicukupi oleh mereka. Ketika wanita itu sudah punya suami, beralih kepada suaminya. Ketika saat suaminya meninggal atau perempuan ini dicerai, dipegat oleh suaminya, kembali lagi keluarganya lah yang mencukupi. Terhormat itu wanita dalam Islam. Sehingga kalau masing-masing individu ngerti tentang aturan agama ini, gak akan ada orang yang mengatakan ya Islam telah memojokkan wanita. Tidak ada. Islam diskriminatif terhadap wanita. Tidak ada. Yang ada adalah Islam ingin menjaga kehormatan mereka dan menempatkan mereka pada tempat yang selayaknya, yang mereka adalah bangunan umat. Bahkan mereka adalah madrasah sebelum anak itu dimasukkan ke sekolahan. Dahulu dikatakan al-ummu madrasatun in adatalaha. Ibu adalah madrasah jika kau telah persiapkan sejak dini. Sehingga barakallahu fikum, kembali kepada Rasul mengingatkan kita dari bahaya fitnah wanita. Maka dilarangnya wanita untuk keluar dengan memakai pakaian yang transparan. Dilarangnya wanita keluar memakai minyak wangi. Dilarangnya wanita keluar rumah dengan membuka aurat. Dilarangnya wanita safar bepergian sendiri. Ya, ini semua untuk kebaikan mereka. Dahulu ada sekelompok orang naik kapal. Ini mau haji atau umroh, naik kapal. Di situ ada perempuan-perempuan yang ikut tapi tidak punya mahram. Pada suatu saat ada seorang laki-laki yang tubuhnya kekar mendobrak pintu mereka, kemudian memperkosa mereka dalam perjalanan mau umroh atau haji, bayangkan. Ini kenapa? Karena mereka tidak membawa mahram. Ketika ada seorang wanita tawaf di Ka'bah sendirian, tiba-tiba di belakang dikuntit oleh seorang apa? Lelaki yang mencurigakan. Diikuti. Perempuan ini kerasa, ini gerakan mencurigakan belakang saya. Dia pun panggil saudaranya, tolong temani saya tawaf. Ketika saudaranya menemani perempuan ini tawaf, laki-laki tadi ya menyingkir. Yang namanya kambing akan menjadi santapan serigala kalau dia mental dari apa? Rombongannya. Ini serigala-serigala berkepala manusia ini yang mereka akan terus mengancam kehormatan seorang wanita, bukan hanya di tempat hiburan, di tempat yang suci seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Di tempat yang suci seperti ini masih ada orang ya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perempuan tadi memanggil saudaranya, tolong temani saya tawaf, laki-laki tadi yang buntuti tadi akhirnya menyingkir. Apakah Anda wahai wanita merasa aman kalau Anda di tempat-tempat selain seperti ini kemudian Anda ya membuka auratnya misalnya. Ya. Sana ada adiabul basyariyah. Serigala-serigala ya berupa manusia. Dilarangnya seorang wanita untuk keluar rumah dengan buka auratnya, memakai minyak wangi. Ya. Bahkan sampai keras ancamannya, dia seperti berzina. Ya, karena dia menjadi sebab seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kemudian juga masih Rasulullah rahimakumullah, seorang wanita dia menampakkan perhiasannya kepada suaminya boleh, kepada bapaknya, ya keponakannya, ya itu mahramnya. Ada banyak lainnya jangan. Dan ada kalanya seorang dia cara menampakkannya bukan dengan menampakkan secara bentuk, tapi dengan suara. Terkadang seorang wanita dia memakai gelang di kakinya, gelang emas. Lalu sudah tertutup. Tapi dia cara jalannya sengaja dihentakkan agar orang tahu, wah ini perempuan ini ya memakai gelang yang banyak. Enggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ini semua juga akan bisa menimbulkan ya fitnah. Terlalu banyak hal yang terkait ini, kita akan masuk pada fitnah yang ketiga barakallahu fikum. Yaitu fitnah tu al-mal wal jah. Fitnah harta dan kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnah. Ada ujian yang bisa menyimpangkan dia dari kebenaran. Dan fitnah umatku adalah harta. Apa bentuk seorang terfitnah dengan harta? Di antaranya, ketika seorang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Terlebih kalau dia punya prinsip yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini berbahaya. Harta yang haram menjadi sebab doa seorang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Sesuatu yang haram menjadi sebab gelapnya hati ini, sehingga hati ini terasa sempit. Luas rezekinya tapi sempit hatinya. Apa faedah dari seorang banyak harta tapi hatinya enggak jembar? Hatinya apa? Sempit. Kenapa? Dia mencari usaha haram. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah ketika Allah menanyakan hartanya, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan? Di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta adalah ketika seorang dia menjadikan harta dia mengatakan bahwa harta yang didapat adalah karena kemampuan dia, kepandaian dia, modalnya dia, menyandarkan nikmat bukan kepada Allah tetapi kepada kemampuan diri. Ini termasuk terfitnah dengan harta. Ketika Qarun keluar dengan memamerkan hartanya, di mana hartanya Qarun, Anda enggak bisa ngitung. Karena kunci lemarinya saja diboloskan orang masih apa? Keberatan. Berarti yang namanya kunci lebih kecil dari gembok. Gembok lebih kecil dari lemari. Kan gitu. Yang pernah kita lihat kunci lebih gede dari gembok. Dari gemboknya enggak pernah. Lah kalau kuncinya saya dibawa, dikotong oleh sekian orang masih keberatan. Lah kayak apa isi lemarinya? Ketika dia keluar memamerkan kekayaannya, Bani Salim lihat ngiler. Mereka mengatakan, ya laitana utiya mislama utiya Qarun, innahu ladu hadin azim. Duh, sekiranya kami ini dikasih rezeki kayak Qarun itu. Dia orang yang berasih baik dia. Namun Allah buktikan bahwa segala sesuatu di tangan Allah SWT. Ketika Qarun memamerkan kekayaannya, kemudian Bani Salim bertanya, ya Qarun, anna laka hada, dari mana kamu dapat harta sebanyak ini? Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta sebanyak ini karena ilmu yang saya miliki. La haula wala quwata illa billah. Karena ilmu yang saya miliki. Maka Allah buktikan kekuasaannya. Bisa dia memamerkan seperti itu, ya Allah ambleskan Qarun beserta hartanya. Bani Salim pun yang lihat seperti itu kaget mereka. Ya. Ternyata ya enggak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan Allah SWT. Ini bentuk terfitnah dengan harta. Beda dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud seorang nabi diberi oleh Allah mulkan aziman, kekuasaan yang besar. Tapi Nabi Daud kana ya'malu biyadihi. Adalah Nabi Daud makan dengan keringatnya sendiri. Enggak minta-minta, enggak nunggu-nunggu pemberian orang, ya'malu biyadihi. Dipekerja dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Nabi Dawud yang diberi oleh Allah kekuasaan yang luas, ternyata tidak terlupakan dari ibadah. Makanya ada hadis tentang puasa apa? Dawud. Pas hari itu puasa apa? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan sholat yang bagus, sholatnya Dawud. Beliau tidur setengah malam, kemudian tahajud, kemudian tidur lagi untuk persiapan sholat subuh. Anda lebih kaya atau Nabi Daud? Ternyata Nabi Daud tidak terlenakan dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Baru segitu aja sudah ya jauh dari Allah. Nabi Daud diberi Allah mulkan aziman, kekuasaan besar, tapi ternyata enggak lupa dengan hak Allah. Nabi Sulaiman, beliau punya kuda-kuda yang besar, yang banyak, gagah. Nabi Sulaiman kagum dengan kuda-kudanya. Namun ketika suatu saat Nabi Sulaiman ketika mengagumi kuda-kudanya ini, sampai beliau lupa dari zikrullah, Nabi Sulaiman mengatakan, rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal anaf. Tolong datangkan kuda-kuda itu kepada saya. Kemudian setelah itu kudanya disembelih oleh Nabi Sulaiman karena telah melalaikan dari zikrullah. Ayah kan, kita terkadang lalai ya, dengan dunia kita. Pada dunia ibarat air liur itu dibutuhkan, kalau kebanyakan dilepehkan. Kalau banyak itunya mau ditelan, dilepehkan, ya kan? Dibutuhkan hanya kala-kala, kadang-kadang. Di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta, di mana seorang ketika mendapatkan harta kemudian tidak memberikan haknya terhadap keluarganya, terhadap tamunya, terhadap ya fakir miskin. Kalau ada seorang diberi oleh Allah harta yang cukup kemudian tidak memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup, sang istri boleh ngambil dari harta suaminya tanpa seizinnya. Tapi ingat, ngambilnya sewajarnya. Jangan aji mumpung ngambil sebanyak-banyaknya, jangan. Hindun bin Utbah datang pada Rasul mengadukan, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan rajulun syahih ma yu'tini wa waladi ma yakfi. Suami saya Abu Sufyan itu orangnya pelit, tidak memberi saya dan anak saya mencukupi. A'akhudhu min malihi biduni ilmi, apakah boleh saya mengambil hartanya tanpa seizinnya? Qala khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Kata Nabi, ambil harta dia yang mencukupi kamu dan anak kamu, tapi dengan cara yang wajar. Sama dengan seorang tamu, bertamu, musafir bertamu, kemudian gak dijamu, sementara orang ini orang yang punya, dia boleh ngambil tanpa seizinnya, sekedar untuk apa? Hak dia sebagai tamu, dan tidak masuk ke pasal pencurian, ya. Tapi harus disosialisasikan, ya. Harus apa? Orang ngerti, Pak, ini boleh secara hukum agama. Yang repot kalau dia gak ngerti, akhirnya dilaporkan dia telah mengambil apa? Ya dari lemari makan saya tanpa seizin, padahal itu haknya dia. Kemudian di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta, seorang tersibukkan dengan harta sampai dia lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang pandai besi di zaman salaf. Dia membakar besi di palu apa di entungin ya kan, untuk buat apa? Ya parang atau apa. Ketika dia mengangkat palunya untuk dipukulkan pada besinya, azan dikumandangkan. Paling tinggal mukulkan, azan dikumandangkan, maka diletakkan palunya, dia tinggal pekerjaannya mendatangi panggilan Allah SWT. Di saat umat Islam seperti ini, panggilan Allah segera dijawab, kewibawaan ada pada mereka. Kemudian di saat panggilan azan hanya dicuekin, apa yang terjadi? Mana kewibawaan umat? Musuh gak akan gentar dengan kita. Kalau dulu jangan sampai aduh Arab, dengar namanya udah gemeter mereka itu. Ya sekarang mereka masuk ke rumah-rumah kita, gak takut karena tidak ada memang dari kita hal yang ditakuti. Ya, tidak ada yang ditakuti. Nah ya ada panggilan azan ya. Ya gitu aja. Kemudian datang Ramadan juga orang yang makan di jalan juga gak ada rasa malu. Bagaimana musahkan takut pada kita kalau kita seperti itu? Ini diantara bentuk terfitnah dengan apa? Dengan harta. Kemudian juga seorang ya dia dalam membelanjakan harta melampaui dari kebutuhan yang seharusnya. Ya, sekaya-kayanya Anda, Anda harus tahu bahwa itu nikmat dari Allah. Mungkin ada orang yang gemarnya itu mengikuti model bangunan. Ini rumah baru selesai 2 tahun lalu habisnya 1,5 M. Nah, ini modelnya udah ketinggalan, bongkar. Ya. Nanti yang baru. Setahun jadi, ada 2 tahun lagi model baru, bongkar. Ya subhanallah. Apa yang diberikan oleh seorang itu akan bernilai pahala kecuali untuk bangunan. Itu enggak ada pahalanya. Kecuali kalau bangunan untuk masjid, untuk tempat ibadah, masjid ya, tempat taklim, atau memang itu rumah memang hajat yang diperlukan. Jadi kalau kemudian melampaui batas itu israf namanya. Ya, berlebih-lebihan. Sementara di sana masih ada orang-orang yang membutuhkan santunan, membutuhkan pos-pos yang membutuhkan adanya ta'awun. Jangan seorang kemudian terfitnah dengan harta, ya kemudian dia hidup berfoya-foya, tidak kenal terhadap hak ya al-fuqara al-masakin. Betul, harta itu sesuatu yang kita butuhkan, terutama di zaman seperti ini, yang mana orang ketika dia enggak punya harta, itu bisa jadi agamanya jadi apa? Korbannya. Pemurtadan di beberapa daerah yang minus itu diantara sebabnya karena ya mereka itu isi ekonomi lemah. Sehingga orang-orang yang berharta perhatian dengan mereka. Orang-orang yang lemah itu kalau bukan kaum muslimin yang memperhatikan, siapa lagi? Mereka menjadi target dari misionaris untuk dimurtadkan. Orang kalau lemah ekonominya gampang untuk dibujuk. Sudah lemah ekonomi, lemah iman. Mau apa? Perhatikan mereka. Orang-orang lemah, kata ulama, adalah sumber rezeki. Manakala Anda memperhatikan mereka, Anda akan diberkahi oleh Allah. Datang seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kerja sementara saudara saya duduk di majelis Anda. Maksudnya, saya yang capek kerja membiayai saudara saya yang dia cuma duduk manis di majelis Anda. Kata Rasulullah, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi Anda diberi rezeki oleh Allah dengan sebab dia. Dengan sebab ngurusi orang lain yang tidak ada kesempatan kerja karena dia sedang duduk di majelis, Anda dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ketika sahabat Sa'ad, dia merasa dalam sebuah pertempuran, dia punya jasa besar. Dia kepengin dapat jatah ghanimah yang apa? Banyak. Kata Rasulullah, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang dhaif, orang-orang lemah dari kalian. Jangan kira kemenangan yang menyertai para pejuang semata-mata karena keperkasaan para pejuang yang turun di medan laga menenteng senjata. Ya, mereka orang yang kuat secara fisik. Sementara mereka yang dhaif, yang sakit, yang ada udur, meskipun mereka secara fisik lemah, tapi hatinya mereka kuat. Ketulusannya, doanya itu justru bisa jadi menjadi sebab utama menjadi kemenangan bagi kaum muslimin. Ketika Rasulullah dengan para sahabat dalam perjalanan perang waktu itu, Rasul mengatakan, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum bil ajr habasum al-udru. Di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian ya melintasi lembah, mengarungi padang Sahara, kecuali mereka ikut dapat pahala seperti kalian. Mereka tertahan karena adanya udzur. Mereka tidak mampu secara finansial, secara fisik, tapi mereka hatinya senantiasa menyertai ya Rasul dan para sahabat yang ya diberi oleh Allah kemampuan secara fisik untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, nyambung dengan fitnah harta juga fitnah kedudukan. Ini lebih parah daripada fitnah harta. Tidaklah serigala yang lapar, dua serigala yang lapar dimasukkan ke dalam kerumunan kambing tidak lebih berbahaya daripada ambisinya seorang kepada harta dan kedudukan. Madibani jai'ani ursila fi ghanamin wa afsada min hirsil mar'i ya ala syarafil wal mal. Tidaklah dua serigala yang kelaparan yang dilepaskan di kerumunan kambing, serigala lapar dimasukkan ke kerumunan kambing, bisa Anda bayangkan ya, tidak lebih merusak daripada ambisi seorang kepada kedudukan, kepada jabatan, dan kepada harta. Ini Rasulullah yang menyebutkan. Hadis riwayat Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa ambisi seorang pada kedudukan bisa menjadikan agama seorang itu tersederai. Dan kenyataannya seperti itu. Hanya beda pilihan partai, kuburan bongkar. Ya, bongkar karena kamu tidak ya satu partai dengan saya. Ya kan? Sedekah karpet yang ke masjid ya, ditarik kembali karena apa? Enggak jadi. Nyalek enggak jadi, tarik lagi. Ya. Pasirnya sudah untuk bangun. Nanti yatim ya kemudian kembalikan. Udah jadi gedung, kembalikan. Hirs ambisi kepada kedudukan telah menjadikan seorang yang meninggalkan nilai-nilai, bukan hanya nilai-nilai agama, bahkan norma-norma ya pergaulan di tengah masyarakat. Orang saling kelirikan, saling sikut-menyikut, berita hoax ditebarkan, kemudian ya silaturahmi yang harusnya dijalin erat kemudian menjadi apa? Ya, terpecah. Itu semua di antara sebabnya karena apa? Ambisi kekuasaan. Dan ambisi pada kekuasaan ini lebih parah daripada ambisi pada harta. Bahkan orang itu rela mengorbankan harta hanya sekedar untuk apa? Dapat kedudukan. Ini yang namanya prestis itu enggak ada nilainya. Enggak bisa dinaikkan harta. Kadang orang heran ya. Orang duitnya udah triliunan. Tinggal itikaf, tinggal banyak-banyak umroh, banyak-banyak ke majelis. Sudah sepuh lah kok masih syahwat politiknya kok apa? Melebihi anak muda. Tinggal banyak-banyak apa? Ya. Tawaduk di masjid, ndongak. Sudah ada pasulnya, ternyata masih syahwat politiknya ngelebih anak muda. Kasihan. Kita yang lihat tuh kasihan. Kok umur yang mahal kok untuk hanya kayak gitu. Padahal apa yang mereka dapat inginkan jauh panggang dari api. Ketika mereka mengorbankan hartanya banyak, ada kalanya jadi, ada yang tidak jadi. Kalau menjadi biasanya tidak sedikit yang tidak kembali modal. Tapi bagi mereka orang kalau dipanggil, ya ini wah gagah itu. Seperti itu. Kalau ini kedudukan duniawiyah, kekuasaan, lebih parah lagi yang kedua, prestis yang berupa ilmu dan kezuhudan, ini lebih parah lagi. Ini sudah kaitannya dengan akhirat lebih jauh lagi. Yang seorang harusnya menimba ilmu karena Allah, tapi dia nimba ilmu supaya nanti dipanggil ustaz. Kan ustaz itu jabatan yang jabatan ya? Ya, jabatan yang di masyarakat itu terpandang, maksudnya kedudukan. Prestis maksudnya. Kedudukan yang terpandang. Kalau seperti ini maksud Anda menimba ilmu, sudah salah niat. Kurungkan itu. Kalau Anda menimba ilmu supaya apa? Supaya nanti kalau saya datang ke pasar, ke warung, ke toko, oh, saya ini menimba ilmu, tolong saya di apa? Dimurahin. Ini sudah keliru niat. Dulu sebagai salaf. Sebagai salaf ya. Ketika ada pedagang, dia memberi harga murah karena dia itu orang yang alim. Ngerti? Dah untuk kamu, hai orang alim, tak murahi. Dia enggak jadi beli apa-apa. Karena menimba ilmu karena Allah. Bukan supaya dia kalau beli apa dimurahin, sudah salah niat. Demikian pula seorang menampakkan kesolihan, kezuhudan agar orang itu ya hormat pada dia. Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Talbisu Iblis, ya, kedok dari orang-orang sufi. Kedok dari orang-orang sufi yang sangat menggelikan sekali. Di mana orang sufi dahulu itu sebagiannya mereka punya pakaian sengaja dibolongin kemudian dijahit. Tambalan berarti kan. Padahal dalamnya itu sutra. Ya, kaosnya itu sutra dalamnya. Luarnya gini. Ya, di tangan mereka mungkin ada tasbih atau apa. Mereka berada di suatu tempat. Muridnya komat kamit, wirid apa. Anda tahu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah mereka adalah orang-orang yang enggak ingin kerja capek tapi dapat penghasilan yang banyak. Itu seperti itu. Ini di zaman Ibnu Jauzi. Kurang lebih seperti itu sebenarnya mereka-mereka ini. Luarnya kelihatan sopan-samping, banyak setannya, padahal dalamnya itu pakaian dalamnya apa? Sutra yang halus. Mulutnya mereka bertasbih, tangannya apa namanya? Memegang yang mungkin tasbih, padahal yang diinginkan agar orang ya datang pada dia. Wah, ini orang ya enggak mau cari dunia, ingin yang ibadah, ayo kita bantu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini lebih parah daripada orang mencari kedudukan apa? Kekuasaan. Ya kan? Ini lebih merusak terhadap agama seorang. Merusak agama seorang. Sehingga barakallahu fikum. Fitnah-fitnah tadi hendaklah kita waspadai. Dan tidak ada seorang yang bisa selamat dari fitnah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga tentunya kita ada upaya agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya kita yang pertama adalah at-tafaqquh fiddin. Kita mendalami agama ini. Jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, seolah-olah kita sudah mencakup, ya sudah membawa ilmu yang banyak. Tidak. Apa yang Allah berikan kepada kita dari ilmu sangat-sangat sedikit. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir naik di atas perahu, ada seekor burung. Dia minum dari air laut, kemudian hingga di pojok apa? Perahu. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmunya saya dengan ilmunya kamu dibanding dengan ilmunya Allah ibarat burung tadi minum dari air laut. Seberapa air laut yang disedot, seberapa air laut yang masih tersisa. Lah kalau ini ilmunya Nabi dan Rasul, lah kayak apa ilmunya kita? Ya, seperti itu. Kedua, kita banyak menyibukkan diri dengan amal soleh. Kita gak ngerti kapan kematian akan datang. Berapa banyak orang tertawa padahal kematian sudah di hadapan dia. Di zaman yang sering terjadi kematian secara mendadak, tentu membuat kita ya terdorong untuk kita membekali diri. Berapa banyak kematian mendadak. Orang gak sakit gak apa tiba-tiba meninggal. Ya. Orang misalnya duduk sedang ngobrol, tiba-tiba jatuh kemudian apa? Ya, meninggal. Istighwal bil amali salihah. Menyibukkan diri dengan amal salih. Kemudian juga kita kenali jalannya orang yang baik dan jalannya orang-orang jelek. Kita kenali jalannya al-mu'minin, jalannya as-salihin, agar kita bisa mencontoh meniru mereka. Dan kita kenali jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang yang diadab oleh Allah, agar kita bisa terhindar dari jalannya mereka. Kemudian juga di antara sebab seorang terhindar dari fitnah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketulusan. Tulus dalam beragama karena Allah, ini menjadi sebab. Coba rahasianya Nabi Yusuf bisa selamat dari fitnah godaan wanita, yang kalau itu mungkin menimpa kita, entek sudah kita. Iya, seorang pemuda yang gagah, jauh dari keluarganya, diajak oleh seorang wanita yang cantik, kaya, bangsawan, ya, di rumah yang tertutup. Bayangkan, Ini kalau kita ambuh, ya kan? Gak aman sudah agamanya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf bisa selamat? Karena ketulusan dia dalam beribadah kepada Allah. Betul-betul dalam menghamba kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, innahu kana min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dia adalah dari hamba-hamba kami yang tulus. Yang dituluskan oleh Allah SWT. Kemudian juga di antara sebab seorang terhindar dari fitnah yang menyesatkan adalah seorang kembali kepada Allah. Banyak-banyak doa memohon pada Allah. Karena kita ini lemah dan Allah Maha Kuat. Allah mendengar rintihan kita dan Allah insya Allah mengabulkan doa kita. Jangan pernah kita kemudian lupa bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah satu berkuasa, maka hanya kepada Allah kita memohon, kita berdoa. Kemudian di antara sebabnya juga adalah kita menjauh dari tempat-tempat fitnah. Menjauh dari tempat-tempat yang kita bisa terpapar oleh fitnah yang akan menjadikan agama kita tersorek. Sebagaimana dikatakan, kalau orang mendekat-dekat dengan api, jangan disalahkan kalau bajunya terbakar. Kalau seorang bermain-main air, jangan disalahkan kalau bajunya apa? Basah. Demikian pula, jangan mendekat ya dari hal-hal yang bisa melunggang fitnah. Jangan berlagak sebagai pahlawan kesiangan yang merasa tidak akan mungkin terpapar oleh fitnah. Jangan. Al-qulubu dha'ifah wa syubhat khathafah, kata ulama. Hati itu lemah, jangan syubhat menyambar-nyambar. Seorang nanti di akhir zaman, ketika Dajjal keluar, dia merasa imannya telah kuat, kemudian dia penasaran kayak apa Dajjal. Ternyata dia menjadi salah seorang pengikut Dajjal. Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sami'a bid-dajjali falyan anhu." Barang siapa yang mendengar Dajjal telah keluar, hendaklah dia menghindar. Nyingkir. Ya, jangan mendekat. Ini artinya bahwa kita menjauh dari tempat-tempat fitnah. Telah banyak orang yang ya lebih kuat ilmunya dari kita, namun karena mereka tidak waspada dari fitnah akhirnya terjerumus. Imran bin Khattan, salah seorang adil hadis, hadisnya banyak, namun bagaimana dia ya menjadi seorang khawarij, berpemahaman khawarij karena dia menikah dengan seorang wanita khawarijiyah. Mungkin dalam benaknya, saya menikah dengan dia, nanti tak ajak dia kepada ahlus sunnah, tak dawahi dia. Kenyataannya sebaliknya, justru dialah yang terbawa. Lagi-lagi fitnah wanita sangat apa? Dahsyat. Terlebih wanita yang membawa syubhat. Wanita yang membawa syubhat. Ya. Imran bin Khattan adalah contohnya. Bagaimana dia berubah menjadi seorang berpemahaman khawarij. Yang sebelumnya dia adalah seorang al-hadis. Dia menikah dengan seorang wanita berpemahaman khawarij. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan karena waktu terbatas. Kita pilih. Afan Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang mengetahui atau mendengar azan namun tidak mendatangi atau mendatangi tapi sering sekali terlambat? Kalau dia laki-laki yang tidak ada udzur dan sudah baligh, harusnya dia mendatangi salat jamaah. Seandainya dia tidak mendatangi salat jamaah, berarti dia telah berbuat maksiat tapi sah sholatnya. Ini pendapat yang kuat, sah sholatnya. Karena sebagian ulama yang berpendapat sholat jamaah adalah syarat sahnya sholat. Tapi pendapat yang kuat bukan syarat. Dia sah tapi dia berdosa. Atau mendatangi tapi sering sekali terlambat. Ya, dia berusaha untuk tidak terlambat dengan misalnya dia membunyikan alarm atau apa yang itu sebagai tanda untuk dia siap-siap untuk apa? Berangkat sholat. Bagaimana hukumnya orang yang membaca doa salat dengan keras mengganggu orang yang di samping. Orang memperdengarkan sendiri ketika salat, cara berdoa ya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Silakan doa tapi tidak mengganggu yang lainnya. Sesuatu yang memang tidak disenang itu dijaharkan. Kalau dijaharkan misalnya imam dia baca Fatihah dijaharkan karena sholat jariah, memang harus seperti itu. Jadi untuk tidak dijaharkan, tidak dijaharkan. Contoh, Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda baca setelah takbir sebelum membaca ya Al-Fatihah? Abu Hurairah bertanya seperti itu. Abu Hurairah tahu bahwa Rasul itu baca tapi enggak, Abu Hurairah enggak dengar. Mungkin dari gerakan jenggotnya dari belakang gerak-gerak. Berarti kan Rasul baca kan? Rasul mengatakan saya membaca Allahumma ba'id baini sampai akhirnya. Jadi ini dibacanya dengan sir. Dibacanya dengan sir. Pak Ustaz, bagaimana jawaban kita kalau ada saudara kita yang bertanya, kenapa Salafi tidak ikut politik? Kenapa saya tidak ikut politik zaman sekarang? Bahkan tidak mau blos atau milih calon presiden atau pemimpin atau golput, atau bahkan sampai mengharamkan. Siapa yang menjadi pemimpin kita dengan cara apapun, walaupun dengan cara yang tidak syar'i, maka kita berkewajiban untuk taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya, taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Daripada mereka yang katanya berpartisipasi malah ketika ya sudah ada presiden malah memberontak. Ini apa ini? Terus bagaimana dengan pakaian akhwat pada saat keluar rumah tapi badannya terdapat renda-renda atau bordiran baik pada pakaiannya atau kerudungnya dan tapak jika dipandang dari luar. Ini kalau itu tertutup tidak terlihat, salah tidak mengapa. Jadi masalah kalau itu terlihat. Kan itu termasuk dari hiasan yang sebenarnya tidak ditampakkan untuk selain mahramnya atau untuk para wanita. Jadi itu ditutup. Misalnya ada apa hiasan-hiasan, ya kita tertutup kudung, misalnya enggak mengapa. Ya, jangan ditampakkan. Kalau ditampakkan ini jangan. Kalau ditampakkan jangan. Nah. Pertanyaan, bolehkah belajar ilmu bisnis atau usaha atau semacamnya, dan bagaimana menurut pandangan syariat mengenai isi atau materi ilmu tersebut yang umumnya adalah mengejar bercita-cita setinggi-tingginya, mengejar sukses keuangan sesuatunya, apakah akan menghilangkan sikap qanaah? Ya tergantung. Belajar ilmu bisnis yang itu sesuai dengan syariat. Karena ada belajar ilmu bisnis tapi ya tidak mengindahkan rambu-rambu syariat. Yang penting untung, entah walaupun dengan cara ya menipunya jelas enggak boleh. Artinya dilihat materinya apakah bertentangan syariat atau tidak. Kalau bertentangan tidak boleh. Kalau tidak bertentangan silahkan. Ini perkara duniawiyah. Kalau misalnya gini, mengejar bisnis setinggi-tingginya, mengejar sukses keuangan sukses, ini silahkan saja, tapi dengan cara yang apa? Cara yang benar. Dan kemudian juga tujuannya kalau sudah sukses juga untuk kebaikan, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar sukses kemudian tidak memperdulikan rambu-rambu syariat, haram halal terjang, kemudian juga kalau udah dapat agar orang sukses ya pelit dulu, ya pelit, akhirnya nggak mau sedekah, ini juga nggak benar. Ah saya mau sedekah kalau sudah sugih, ini keliru. Kalau orang nunggu sedekah kalau dia sugih, dia sudah sugih, keliru. Ya. Kenapa? Kalau orang sugih itu memang harus. Kalau dia sedekah dalam keadaan dia belum sugih, ini luar biasa. Harus mengatakan was sedekatu burhanun. Sedekah adalah bukti kalau iman orang itu kuat. Bahwa dia tidak khawatir fakir dengan dia mensedekahkan hartanya. Apa ini? Ustaz, ana mau tanya bagaimana cara menjelaskan ke keluarga dan terutama ke mantan istri. Kasihan ini. Dan orang-orang sekitar tetangga kalau sebenarnya ana belum punya anak. Karena ana pernah mendengar kalau anak yang hasil zina itu tidak dinisbatkan pada si ayah. Kira-kira maksudnya apa ya? Kira-kira maksudnya apa? Jadi mungkin maksudnya ada seorang dulu ketika masih gak ngerti apa-apa, dia berzina, ya. Kemudian punya anak, kan gitu. Kemudian sekarang dia sudah ngaji, kan gitu. Lah itu anaknya bukan, sebenarnya tidak dinasabkan sama dia kan, karena tanpa pernikahan. Terus bagaimana cara menjelaskannya, ya kan? Ya, kamu pandai-pandai ya dalam menjelaskan, ya. Pak, Anda berbuat, Anda berani ber? Hah? Jawab kan seperti itu, ya. Tentu dengan bahasa apa di ada mukadimah, prolog, pendahuluan, pendekatan-pendekatan sampai mereka mudeng. Oh iya. Walaupun itu misalnya bukan anak, taruhlah tidak dinasabkan. Karena itu sudah terjadi dulu. Mungkin Anda juga tetap memberi sesuatu apa-apa supaya tidak semakin parah, ya kan? Sudah gak ada anak, kemudian gak dianggap anak, kemudian ya cuci tangan, gak mau nafkah, akhirnya jadi masalah lagi, ya kan? Walaupun itu bukan taruhlah dinasabkan, tapi ya bagaimanalah Anda pandai-pandainya untuk tetap ya nama ya kebaikan itu terjaga, ya. Tidak mengapa Anda beri sesuatu, Anda beri sesuatu, ya. Nah, ini untuk menutup ya, ya. Kejahatan orang yang mungkin akan berbicara jahat. Bagaimana hukumnya orang yang selalu masbuk dalam sholat jamaah karena suatu pekerjaan? Selalu, ya kan? Selalu sama sering beda enggak? Ini di atasnya sering, selalu berarti kayaknya ya sudah apa? Nah, rutin sudah. Kayak apa sih sibuknya ya? Kerjaannya itu kayak apa sih? Tidak sedikit orang itu sebenarnya bisa mencari waktu luang. Terlebih tidak sedikit orang itu dia kerja atas dasar bisa ngatur waktu sendiri. Sebenarnya bisa. Jadi kalau memang seperti itu diatur dari sekarang. Kalau memang dia misalnya bekerja sama orang, ya dia misalnya ada perjanjian dari awal atau meminta, ini kalau waktu sholat saya minta apa? Izin mau sholat, ya, barang misalnya 10 menit ya mau sholat jamaah, kan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada kesempatan, antum cari kerja yang lain, ya. Masih terlalu luas bumi ini untuk kita mencari rezeki Allah. Apakah kalau memberikan harta sedekahnya harus mengucapkan niatnya? Ini sedekah dari saya untuk kamu. Apa harus seperti itu? Tidak harus. Tidak harus. Di Madinah dulu beberapa orang fakir, mereka sering dapati di pinggir pintunya itu ada uang, sejumlah uang. Apa dia itu ada duit? Gak ngerti siapa ngasih. Berarti kan orang itu gak ngomong, saya ngasih ya, bejo saya ini. Enggak kan? Tidak. Ketika orang itu meninggal, kebiasaan itu kok gak ada lagi. Ditelusur-telusur, ternyata orang itu adalah salah satu dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi tidak harus. Sedekah itu tidak harus. Ya, orang menyebutin dari saya. Bahkan di antara 7 golongan yang akan Allah beri iyub-iyuban nanti dari yaumil qiyamah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang dia bersedekah dengan sedekah dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak ngerti apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya kalau ibaratnya tangan kiri aja ngerti, ya apalagi orang lain, nggak perlu disebutkan. Ya. Paham ya? Jadi kalau itu sedekah dari orang, misalnya, tolong ya ini amanat kasihkan dia, ya kita sebutkan ini ada amanat dari bulan untuk anda, kan gitu. Ya, seperti itu. Tapi tidak harus seorang menyebutkan atau menyebutkan dalam niatannya ini dari saya, tidak harus. Bolehkah saya menyanding kopi ketika taklim dengan tujuan ketika ngantuk saya bisa menyeruputnya agar ngantuk hilangnya? Nyeruput itu kan minum sedikit ya. Ya insyaallah enggak apa-apalah, ustaznya memaklumi. Tapi kalau punya kopi ya bagi-bagilah, ya kan? Karena yang ngantuk enggak cuma ya yang dengar, yang nyampaikan juga kadang apa? Ngantuk juga, ya kan? Insyaallah tidak mengapa. Ini baik. Tapi kemudian jangan mun berarti ini besok semua bawa kopi akhirnya ustaznya nyampaikan sibuk. Jangan. Ya. Itu kala-kala lah. Kopi atau apa yang memang kita butuh untuk ini atau aqua atau apa air kemasan. Salah enggak mengapa. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ingin menanyakan mengenai firman Allah. Alif lam mim, apakah manusia mengira? Itu dalam surat apa? Al-Ankabut ya. Hasibannas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ila akhir ayat yang ingin ditanyakan. Allah menguji manusia agar Allah ngerti siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Pertanyaannya adalah, bukankah sesungguhnya Allah telah mengetahui terhadap kondisi hamba-hambanya yang telah tersatat di Lauhul Mahfudz? Jawabannya iya. Allah tahu. Ya. Allah tahu. Bukan kemudian Allah tidak tahu. Ya. Tapi dengan ujian tadi, ya. Orang tadi, orang pun akan bisa menilai orang ini jujur atau tidak. Ya. Jadi Allah ngerti sebelum diuji pun Allah ngerti. Sebagaimana para malaikat yang bergantian menjaga ya, manusia. Ada yang ablusan malam hari, ada yang siang hari. Allah bertanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Dalam kondisi apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Allah tanya seperti ini, padahal Allah ngerti, ya kan? Malaikat yang berjaga mengatakan, "Ini bagi mereka yang ada salat." Ya Allah, kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka sholat. Kami tinggalkan mereka pun dalam keadaan sholat. Apa enggak senang seorang yang menjaga sholat asar dan subuh? Malaikat yang bergantian yang datang mendapati kita sedang sholat. Ketika sholat subuh yang nanti mau naik ya menghabarkan kita sedang apa? Sholat. Datang sedang sholat, tinggalkan sholat di hadapan Allah. Allah tanya seperti itu padahal Allah apa? Ngerti. Jadi jawabannya bukankah Allah sudah tahu? Allah tahu. Tapi seperti itu. Sebagaimana Allah mampu ya untuk misalnya mengetahui amalan-amalan hamba tanpa mengirim para malaikat untuk mencatat. Tapi seperti itu takdir Allah. Seperti itu ketentuan Allah. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.